Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, tiada henti-hentinya kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita kembali bermajlis. Dan alhamdulillah, ini merupakan majlis yang senantiasa kita adakan setiap malam Sabtu, khusus membahas tentang adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Kita membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan beberapa hak seorang muslim atas diri kita, seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kali ini kita akan jelaskan al-haqqul khamisu, hak yang kelima. Ad-du'a'u lil akhi fi hayatihi wa ba'da mautihi, mendoakan kebaikan bagi saudara kita di masa hidupnya ataukah setelah matinya. Di masa hidupnya ataukah setelah matinya. Bikulli ma tad'u bihi li nafsika, dengan semua doa yang engkau gunakan ya untuk dirimu. Ya. Ini merupakan hak seorang muslim atas diri kita. Senantiasa kita mengingat saudara kita, baik ketika mereka hidup ataukah ketika mereka telah meninggal dunia, senantiasa kita mengingat saudara kita, terkhusus mereka yang punya jalinan hubungan dengan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara kita. Bahkan saudara kita pun andaikan terjatuh dalam maksiat, kita juga senantiasa berusaha mendoakannya. Kita doakan agar dia bertobat. Kita doakan agar mereka meninggalkan maksiatnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi seorang muslim senang jika melihat saudaranya berada di atas kebaikan, bersedih ketika melihat saudaranya berada di atas keburukan. Kapan kita melakukan hal yang seperti ini, maka itu tanda bahwasanya keimanan kita adalah keimanan yang sempurna. Karena dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna, sampai dia menyukai, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Yakni minal khair, berupa kebaikan. Jadi kebaikan yang kita rasakan berupa keimanan kita, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dari maksiat, ini kebaikan. Kita harapkan juga saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan yang seperti ini. Demikian pula ketika di akhirat, sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ini juga kita harapkan untuk saudara kita. Oleh karena itu seorang muslim senantiasa memikirkan bagaimana saudaranya bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana saudaranya bisa jauh dari jalan-jalan yang mengantarkannya ke dalam neraka. Satu di antaranya usaha supaya saudaranya tidak terjerumus ke dalam keburukan, ya, senantiasa berada di atas kebaikan. Dia selalu mendoakan saudaranya. Apakah dia doakan kaum muslimin secara umum, ataukah dia doakan orang-orang tertentu, orang-orang khusus dari kalangan orang-orang yang dia pandang sebagai orang yang taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia doakan orang tuanya, dia doakan sahabatnya, ya, dia doakan anak istrinya. Ini seringkali kita lalaikan, padahal ini merupakan haknya saudara kita. Ya, haknya saudara kita. Termasuk juga dalam hal ini jemaah sekalian, kita senantiasa mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat, dan itu adalah doa. Senantiasa kita mendoakan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita melewati nama mereka, kita ucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Para ulama kita yang punya jasa besar menyampaikan, menjelaskan ilmu agama ini kepada kita, setiap kali kita menyebutkan namanya, kita doakan rahimahullah. Ini yang meninggal, kita doakan rahimahullah. Iya. Bagi mereka yang masih hidup, kita doakan hafizahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kalau rahimahullah artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini kita doakan karena ini adalah haknya mereka. Haknya mereka. Kata penulis di sini, wa fi afradi muslimin min hadithi Abi Darda'i. Di dalam afradnya muslim, afrad ini jamak dari kata fardun. Ini istilah dalam ilmu hadis. Istilah ini maknanya hadis afradnya muslim adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh muslim secara bersendirian, tidak diiringi oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari juga punya afrad. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersendiri, tidak diiringi oleh halimah muslim di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Kalau mereka bersepakat meriwayatkan hadis, itu istilahnya muttafaqun alaih, disepakati atasnya, yakni antara dua orang imam ahlul hadis ini, antara Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini merupakan tingkatan hadis yang paling tinggi ketika dikatakan muttafaqun alaih. Ya, disepakati atasnya, yakni antara Al-Bukhari dan Muslim, keduanya bersepakat meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz yang sama atau minimal dengan makna yang sama dari sahabat yang sama. Taib. Kata penulis di sini, wa fi afradi muslimin min hadisi Abi Darda'i. Di dalam hadis-hadis afradnya muslim, dari hadisnya Abu Darda, namanya Uwaimir Ibn Ajjalan, dikenal dengan Abu Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi, doanya seorang muslim bagi saudaranya bi dhahril ghaibi, ketika dia gaib, ketika dia absen, ketika dia tidak ada di majelis, ya, mustajabatun, adalah dikabulkan, adalah diterima, doanya mustajab, ya. Ainda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi kepalanya, yakni orang yang berdoa ini, ada seorang malaikat muwakkal yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, qalal malakul muwakkalulah, qalal malakul muwakkalu bih, maka berkatalah, berdoalah malaikat yang ditugaskan untuk dirinya, amin. Dia katakan amin, artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Amin itu artinya semoga Allah menerimanya. Walaka bimithlin, dan semoga engkau mendapatkan semisalnya. Jadi kita didoakan oleh malaikat. Kita doakan saudara kita, barakallahu lak, apa, atau barakallahu ya li fulan, kita sebutkan namanya, atau Allahumma gfir li fulan, ya, atau Allahumma waffiq fulan, ya Allah berikanlah ampunan bagi fulan, ya Allah berkahilah bagi fulan, ya Allah, ya, berikanlah taufik bagi fulan. Kita doakan kebaikan bagi dia, ya. Atau kita katakan, ya Allahumma sallimhu min adabin nar, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Allahumma adkhilhu al-jannata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Ketika kita mendoakan saudara kita, setiap doa kita diaminkan oleh malaikat. Iya. Setiap kita doakan saudara kita, kita doakan mereka mendapatkan taufik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengaminkan doa kita. Dan kalau malaikat yang mengaminkan doa kita, jamaah sekalian, yakin doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seringkali dilalaikan oleh sebagian di antara kita. Tidak pernah dia doakan para sahabat, ya, tidak pernah dia sebelumnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dia mendoakan ulama kita rahimahullah, tidak pernah dia doakan orang tuanya, rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, tidak pernah dia doakan, ya, para pendahulu kita, para salafus saleh. Kita doakan mereka semua. Tidak pernah dia doakan sahabatnya, bahkan anak dan istrinya yang merupakan jasadnya sendiri, itu tidak pernah dia doakan. Ini ada orang seperti ini. Ini merupakan kelalaian seorang muslim, tidak pernah mendoakan saudaranya, tidak pernah mendoakan kebaikan, taufik, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh karena itu secara khusus di sini saya ingatkan, ya, orang tua kita itu jangan pernah kita lupakan di dalam doa-doa kita. Orang tua secara khusus, ya, yang telah berjasa dalam melahirkan kita, menafkahi kita, merawat kita, mendidik kita, ya, itu senantiasa kita doakan, ya, apakah di dalam sholat ataukah di luar sholat, ya. Apalagi orang tua kita sudah meninggal misalnya, itu harus lebih banyak, ya, lebih sering kita doakan mereka, karena tidak ada lagi yang ditunggu kecuali doa kebaikan seorang anak yang soleh. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, idza matal insanu inqata'a anhu amalu. Kalau seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalan darinya. Pahalanya tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi mengalir pahalanya. Illa min salatin, kecuali dari tiga hal. Sedekah jariah, sedekah jariah, amal jariah kita, gali sumur, diambil airnya. Bangun masjid, ya, diambil apanya, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, kita sumbangkan tanah untuk dibikin jalan, itu amal jariah. Bikin sekolah, bikin rumah sakit. Ya, bikin apa namanya, ya, bangunan khusus ditempati oleh para, ya, mahasiswa, para santri. Ini semua adalah amal jariah. Yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu agama kita ajarkan kepada manusia, kemudian mereka ambil manfaat dengan mengamalkannya, maka kita pun mendapatkan pahala yang terus mengalir selama orang-orang itu masih mengamalkannya ataukah dia ajarkan kepada generasi yang ada setelahnya. Kemudian yang terakhir adalah wa waladin salih yada'ulah, seorang anak yang saleh mendoakannya, mendoakan kebaikan baginya. Ini yang diharapkan oleh orang tua kita, doanya anaknya yang saleh, anaknya yang baik, anaknya yang sayang kepada orang tuanya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi, doanya seorang muslim bagi saudaranya, bi dhahril ghaibi mustajabatun, di saat dia tidak ada, di saat dia absen, itu adalah mustajab. Ya, jadi doanya dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan kebaikan bagi saudaranya. Qalal malakul muwakkalu bih, maka berkatalah, berdoalah malaikat yang ditugaskan untuknya, amin, dia katakan amin, semoga Allah menerima, semoga engkau mendapatkan seperti hal itu juga. Ini merupakan keutamaan jamaah sekalian yang Allah berikan kepada seorang muslim yang ikhlas mendoakan saudaranya, maka doanya diaminkan oleh malaikat. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, beliau berasal dari kalangan ulama Malikiyah, beliau berasal dari Andalusia. Kata beliau di dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim, Ikmalul Mu'lim, ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam kitab ini pada jilid 8 halaman 882, kata beliau, fihi anna da'iya li akhihi bi dhahril ghaib lahu minal ajri bimithli ma da'a bih. Di dalam hadis ini ada pelajaran, ada faedah bahwasanya orang yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya di saat saudaranya absen, tidak ada di depannya, lahu minal ajri bimithli ma da'a bih, maka dia akan mendapatkan balasan seperti apa yang dia doakan, apa yang dia doakan dengannya, maka dia akan mendapatkan balasan seperti apa yang dia doakan dengannya. Ya, dia doakan saudaranya selamat, ya, dia pun didoakan oleh malaikat selamat dunia akhirat. Dia doakan saudaranya mendapatkan taufik, didoakan juga oleh malaikat supaya orang ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia doakan saudaranya supaya diampuni dosa-dosanya, maka malaikat pun mendoakan supaya orang ini juga diampuni dosa-dosanya. Dibalas seperti, ya, apa yang dia lakukan untuk saudaranya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada perbuatan seseorang. Ya, maka dibalas seperti perbuatannya. Ya. Li'annahu wa inda'a li ghairihi faqad 'amila amalaini shalihaini. Karena sesungguhnya orang yang berdoa ini mendoakan bagi orang lain. Ya, mendoakan bagi orang lain. Ya. Saya ulangi dulu. Karena sesungguhnya sekalipun dia mendoakan bagi orang lain, maka sungguh dia telah melakukan dua amalan, ya, salihaini yang soleh. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, mendoakan kebaikan bagi saudara kita, maka di situ ada dua amalan yang kita lakukan sekaligus, ya. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau adalah dzikrullahi taala mukhlishal laudi. Pertama, dia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ikhlas kepadanya. Karena dia berdoa, doa itu adalah ibadah. Ibadah dia panjatkan dengan penuh, ya. Kekhusyuan dia berdoa semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dzikrullah. Ini adalah ingatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata sebelumnya, wa farigon ilahi bilisanihi wa qalbi, dan juga dia telah fokus di dalam doanya dengan lisannya dan hatinya, ya, dan juga dia fokus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya dengan lisan dan hatinya. Betul-betul dia doakan saudaranya, ya Allah selamatkan fulan, ya Allah, ya, ringankan kehidupannya, ya, lapangkan hidupnya. Dia lihat saudaranya miskin, dia doakan saudaranya supaya dilapangkan rezekinya. Ya. Wasan yang kedua adalah mahabbatuhu al-khaira li akhihil muslim wa du'auhu lah. Yang kedua, amalan yang kedua kata Al-Qadiyat, cintanya seseorang terhadap kebaikan untuk saudaranya, ya, untuk saudaranya yang muslim. Wa du'auhu lah, dan dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Ini dua amalan, ya, sekaligus dilakukan oleh seseorang, maka dengan sebab ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amalin wa kullu amali khairin li muslimin yujaru alaih, dan setiap amalan kebaikan untuk seorang muslim tentunya akan diberikan balasan atasnya. Iya. Tentu akan diberikan balasan untuknya. Kita berbuat baik sama orang, termasuk diantaranya kita doakan, itu pasti ada pahalanya, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin balasannya di dunia atau mungkin balasannya nanti di akhirat. Oleh karena itu seorang muslim, ya, hendaknya banyak-banyak mendoakan saudaranya, ya, kita terbiasa mendoakan orang, ya, supaya, ya, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Iya. Kita lihat ada orang yang di atas ketaatan, kita doakan supaya dia istiqomah di atas ketaatannya. Ada saudara kita jatuh dalam maksiat, kita doakan supaya dia diberikan taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi nanti suatu hari kita jatuh dalam maksiat. Tapi kalau kita doakan saudara kita, mudah-mudahan doa ini menjadi penghalang bagi kita untuk jatuh dalam perkara maksiat tersebut. Ya. Yeah. Nah, sebagian orang kadang jatuh dalam maksiat, mungkin sebabnya juga karena dia selama ini tidak pernah doakan saudaranya dalam supaya diselamatkan dari maksiat. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi perbanyak doa kita untuk saudara-saudara kita, karena sesungguhnya doa tersebut juga akan kembali kebaikannya untuk diri kita sendiri. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di sini ada faedah lain terkait dengan hadis ini. Saya nukilkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Syarhu Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Kata beliau pada jilid 17 halaman 49, wa fi hadza fadlu du'ai li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat keutamaan berdoa untuk saudara kita. keutamaan berdoa untuk saudara kita al-muslim yang muslim bidhahril ghaib, ketika dia tidak ada. Keutamanya sampai ada malaikat diutus khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking utamanya ada malaikat khusus. Bukan malaikat ya apanya pada umumnya, tapi ada malaikat khusus. Saking pentingnya ini ada ditugaskan malaikat khusus. Iya. Kemudian malaikat ini disuruh doakan ya orang yang mendoakan saudaranya. Iya. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Kalau Allah yang suruh, pasti nanti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Walau da'a li jama'atin minal muslimina hasalat hadhil fadilatu. Sekalipun katanya seseorang itu mendoakan kebaikan bagi jamaah kaum muslimin, maka dia telah mendapatkan keutamaan ini. Ini kita doakan ya. Ya, misalnya Allahumma gfirli wali walidayya walil muslimina yauma yaqumul hisab. Seperti doanya Nabi Ibrahim ya, yang diabadikan dalam surah Ibrahim. Dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma apa? Rabbighfirli. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya dan untuk orang kedua orang tuaku. Ketika itu beliau belum mendapatkan wahyu larangan mendoakan orang tua yang musyrik. Ya. Makanya beliau doakan orang tuanya. Andaikan keduanya muslim, maka ini dibenarkan. Dan itu tidak salah. Ya. Walil mu'minina dan juga untuk orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya hisab. Ini boleh kita ambil doanya Nabi Ibrahim, kita gunakan untuk diri kita. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi doanya pendek, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita doa apanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nawawi rahimahullah, andaikan kita berdoa seperti ini, umum kita doakan bagi seluruh kaum muslimin, kita sudah mendapatkan keutamaan yang ada di dalam doa ini. Ya. Kita doakan mereka semua dapat ampunan ya. Maka insyaallah taala mudah-mudahan di hari kiamat nanti insyaallah taala kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian An-Nawawi rahimahullahu taala di sini katakan, wa kana ba'du salafi idza arada ayyadu li nafsihi yad'u li akhihil muslim. Ya, bitilka da'wati. Perhatikan di sini kata An-Nawawi, masyaallah ya. Ini faedah ya. Dahulu katanya sebagian salaf. Salaf itu pendahulu. Salaf kita, pendahulu kita. Ya. Mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik dikenal dengan generasi salaf. Biasa juga disebut salafus salih. Iya, dahulu katanya sebagian salaf apabila dia ingin mendoakan kebaikan bagi dirinya, yad'u li akhihil muslim. Maka dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya muslim. Masya Allah ya. Nah, ini menunjukkan kebersihan hati mereka. Iya. Karena mereka paham bahwasanya kalau saya doakan untuk saudaraku, kebaikannya untuk saudaraku, sekaligus juga kebaikannya untuk saya. Iya. Maka dia setiap ada hajatnya, nah, dia doakan saudaranya. Dia mau saudaranya, dia mau dapat rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, dia doakan saudaranya. Allahumma rzuq fulanan. Ya Allah berikanlah rezeki bagi fulan. Doakan saudaranya ya, di belakangnya dia doakan. Ya, karena dia butuh rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala doa yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian salaf ya, berkata ya. melakukan hal yang seperti ini. Wa kana ba'du salafi idza arada ayyad'u li akhihi da'u li akhihil muslim. Dahulu sebagian salaf apabila ingin mendoakan kebaikan bagi dirinya, maka dia doakan kebaikan untuk saudaranya yang muslim, bitilka da'wati, dengan ya doa-doa tersebut. Li'annaha tustajabu, karena doa yang seperti ini akan dikabulkan. Wa yahsulu lahu mithluha, dan akan tercapai baginya seperti itu juga. Doakan rezeki, dia nanti insya Allah dapat rezeki juga. Doakan ampunan bagi saudaranya, dia insya Allah akan diberikan ampunan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doakan taufik, ya, petunjuk bagi saudaranya, insya Allah Taala dia juga didoakan malaikat supaya diberi taufik. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faedah yang lain dari hadis ini, dari seorang ulama yang dikenal dengan As-Saidani rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Al-Mafatih pada jilid 2 halaman 122. Ketika itu beliau menjelaskan tentang hikmah kenapa doa seorang muslim bagi saudaranya yang absen, tidak hadir di depannya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau jelaskan, idza da'a muslimun li muslimin bi khairin, ya, bi ghaibatihi yustajabu. Yustajabu du'a'u. Apabila seorang muslim mendoakan bagi muslim yang lainnya dengan kebaikan di saat dia tidak ada, di saat absen, maka doanya akan dikabulkan. Li'anna hadza du'a'a khalisun lillahi ta'ala. Karena doa ini adalah doa yang ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia. Ya. Wa laisa liriya'in walitam'i garadin. Doa ini bukanlah karena ingin berlaku riya, bukan pula karena menginginkan apanya barang-barang dunia. Wa ma kana lillahi yakunu maqbulan, dan sesuatu yang dikerjakan karena Allah maka pasti akan diterima. Dia doakan saudaranya, saudaranya tidak dengar. Yang dengar dia adalah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang diperintahkan. Dia doakan di belakang saudaranya. Saudaranya sakit, dia doakan ya supaya dia sembuh. Jadi kadang kita misalnya tidak sempat menjenguk saudara kita, dia sakit terbaring di rumahnya atau di rumah sakit, jangan sekali-kali kita melupakan dia dalam doa-doa kita. Dan terkadang doa kita jemaah sekalian lebih mahal, ya, lebih mahal nilainya daripada uang yang kita bawakan, amplop, ya, atau makanan yang kita bawakan ke rumah sakit. Apalagi makanan orang sakit kan kadang susah makan, ya. Mungkin makanan lebih berharga bagi dia daripada apa, doa lebih berharga daripada makanan. Doakan di belakang saudara kita. Kalau ada waktu kita, tentunya kita berusaha menjenguknya, karena juga adalah bagian dari adab dan juga akhlak, apanya haknya saudara kita atas diri kita. Bisa dia sakit, kita berusaha datang menjenguknya. Tapi kalau ada halangan jemaah sekalian, jangan lupakan saudara kita, doakan di belakangnya, mudah-mudahan dia diberi kesembuhan. Iya. Doakan. Dan mungkin ini lebih bagus kita doakan dia, paham ya, daripada kita doakan dia di depannya. Mungkin ya, terkadang. Sekalipun dua-duanya adalah sunnah. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan kita ya lalaikan ya hal-hal yang seperti ini. Kita doakan kebaikan bagi saudara kita, ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Kata penulis Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khalqin katsirin min ikhwani. Dahulu Abu Darda dari kalangan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudaranya yang seiman, bukan saudara kandungnya saja, ya. Tapi yang dimaksud di sini saudara seimannya, ya. Yusammihim bi asma'ihim. Beliau menamai mereka dengan nama-nama mereka. Artinya beliau sebut mereka dalam doanya, ya, dengan menyebutkan nama-nama mereka, ya. Doakan fulan, ya Allah berikanlah taufik bagi fulan, ya Allah ampunilah ya namanya fulan ini, ya. Ya Allah berikanlah pertolongan bagi fulan, ya Allah sembuhkanlah bagi fulan, ya Allah ringankanlah urusan fulan, ya Allah berkahilah fulan, ya Allah berikanlah balasan yang baik bagi fulan. Lisannya tidak pernah berhenti mendoakan saudaranya. Iya. Termasuk juga di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Ketika saudara kita meninggal dunia, kita solati dengan solat jenazah, upayakan kita hadir. Ya, doa untuk saudara kita ini termasuk di dalamnya, parnya, ya, di dalam hadis ini. Hadis yang kita bahas ini, kita doakan dia di belakang, karena dia orangnya kan sudah tidak ada. Ya, dia sudah berada di alam lain. Ya, maka ketika kita doakan di dalam solat jenazah kita, ini termasuk doa kebaikan untuk saudara kita yang absen, tidak ada lagi di depan kita. Karena dia sudah mati, dia bisa lagi mendengar. Ya. Maka ketika kita solati dan kita doakan di dalam solat jenazah kita, jemaah sekalian, ini termasuk dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala, ya, malaikat pun akan mendoakan bagi kita. Kita doakan dia rahmat, kita doakan diluaskan kuburannya, kita doakan ampunan baginya. Semua apa yang kita doakan untuk dia di dalam doa itu, insyaallah kembali juga bagi diri kita. Ini terkadang ada sebagian kaum muslimin bermalas-malasan menghadiri salatul jenazah. Kenapa? Karena dia tidak tahu keutamaannya. Ya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa kana Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu yad'u fis sahari li sittati nafarin. Dahulu katanya Imam Ahmad, iya, rahimahullahu taala, mendoakan kebaikan bagi 6 orang di waktu sahurnya. Di waktu apanya, menjelang apanya, waktu fajar masuk, sekitar setengah jam sebelum adzan di masjid, sebelum masuk waktu subuh, itu namanya waktu sahur. Itulah waktu yang terbaik. Waktu ini merupakan waktu yang utama, karena Allah subhanahu wa ta'ala turun pada saat itu, seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Innallaha tabaraka ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah taala turun ke langit dunia pada setiap malamnya, hina yabqa thulutsul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika itu, man yada'uni fa astajibalah. Siapakah yang mau berdoa kepadaku, lantaran itu saya akan kabulkan doanya. Ya. Wa man yas'aluni fa'atiyah. Siapakah yang mau meminta hajatnya kepadaku, lantaran itu saya akan berikan hajatnya kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapakah yang mau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan baginya. Ini Allah turun di waktu yang utama, ingin mengabulkan doanya setiap orang yang bangun mengerjakan salatul lail, ya, atau bagi mereka yang bangun untuk berdoa, doa untuk dirinya, doa untuk saudaranya.